بسم الله الرحمن الرحيم. Ada beragam ayat di Quran, banyak hadis yang memberikan jaminan pada orang-orang ini sepanjang mereka ikhlas mengerjakannya. Ya, perhatikan apa yang Allah telah siapkan untuk orang-orang seperti ini. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Kalau di Hong Kong boleh pakai posisi? Boleh. Oke, okay. Kan bawah ya. Oke, okay. Quran surah ke-58 ayat 11. Bismillah. Al-Mujadalah. Saya lebih senang menyebut Al-Mujadalah dibanding Al-Mujadilah. Ya. Baik, lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perhatikan. Ahli ta'lim, orang yang gemar mengikuti ta'lim, yang bersemangat datang ke majlis ilmu, itu panggilan pertama yang disebut oleh Allah adalah panggilan imannya. Panggilan iman. Ya. Hati-hati ya, jika ada di Quran satu ayat diawali dengan kata iman, ya. Umumnya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kan? Ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya menggunakan kata alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Fokus. Ya, saya berikan ilmu sebentar. Alladzina ini huruf sambung menunjuk pada orang, ism mausul dalam bahasa Arab, itu tanpa batas. Cuma sifatnya banyak gitu, mencakup banyak kalangan. Mau laki-laki, ya mau perempuan, mau besar, mau kecil, kan? Mau tua, mau muda, komunitas dan sebagainya. Ya. Baik, sekarang perhatikan. Ada ayat di Quran yang memberikan apresiasi kepada para penuntut ilmu dan dibuka dengan kalimat iman. Jika ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman dan panggilannya ditujukan pada orang-orang beriman, ya. Ini kata para ulama, yang pertama, ayat ini menunjukkan satu kekhususan untuk membedakan dengan orang-orang yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan begini, hei, informasi ini hanya akan saya tujukan pada kalangan tertentu saja, yang terbatas, yang punya iman saja. Yang merasa tidak punya iman, enggak berlaku ayat ini untuk dirinya. Yang merasa tidak punya iman, maka isi ayat ini tidak akan berdampak pada dirinya. Anda bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru para penuntut ilmu yang akan belajar, datang ke majlis ilmu, maka panggilannya dikhususkan oleh Allah, dibedakan dengan hamba-hamba yang lainnya. Di dalam kaidah tafsir, termasuk dalam hadis, jika ada sekelompok hamba dikhususkan oleh Allah dibandingkan hamba yang lainnya, maka hamba itu sedang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lainnya. Tidak cukup dengan amin, kita bawa itu dalilnya ya. Supaya diketahui gitu ya. Ini poinnya. Jadi ketika Anda misalnya, ya kalau dalam kalimat bebas begini, ya, setiap manusia, fokus, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidup di berbagai pelosok dalam kehidupannya, ya, tersebar di berbagai negeri, ya, di antara mereka ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Pertama, lihat sini. Ahlul iman. Orang yang beriman. Dibedakan dengan orang yang belum beriman. Dan di antara ahlul iman ini, ya, di antara orang-orang beriman ini ada lagi yang dikhususkan oleh Allah. Ya. Di antaranya adalah orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Jadi Anda bisa bayangkan, ini ada manusia, biasanya disebut dengan nas di Quran, ya ayuhan nas, kan? Dari manusia dikhususkan orang beriman, dari orang beriman dikhususkan lagi, karena tidak semua orang beriman bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang seperti ini. Jadi Anda yang hadir di sini, datang ke tempat ini, atau yang menyimak pelajaran ini juga, berbahagialah, karena Allah sedang menjadikan kita kalangan istimewa, khusus dari kekhususan yang lainnya. Poin pertama. Mesti ada perbedaan orang-orang ini dengan orang-orang yang sifatnya umum, baik dari kalangan beriman, apalagi manusia umumnya yang belum beriman. Apa keistimewaan yang Allah berikan pada orang-orang seperti ini? Ya. ahlul iman yang mau menuntut ilmu dibandingkan dengan orang yang tidak mau belajar atau bahkan orang yang tidak beriman. Maka mari lihat rinciannya. Ya. Fokus. Di ujung ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lihat poinnya. Satu, disebutkan oleh Quran, Allah akan memberikan darajat pada dirinya. Darajat, jama' dari kata darajat. Nanti kita tafsirkan dengan hadis ya, supaya paham maksud ayatnya. Lihat kalimatnya. Perhatikan gambaran Qur'annya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat. Hati-hati. Posisi orang-orang beriman. Jadi semakin anda tingkatkan ilmu, tingkatkan iman, maka akan diangkat oleh Allah posisinya lebih daripada orang biasa. Yang paling menarik, ketika orang beriman, yang imannya kuat, jadi yang imannya kuat, dekat dengan Allah, rajin ibadah, rajin mengerjakan yang sunnah, gitu kan? Saat yang bersamaan disandingkan nilainya oleh Allah. Perhatikan, orang yang kuat iman, yang rajin menunaikan ibadah, itu diserupakan oleh Allah, disamakan dengan para penuntut ilmu, nilainya sama. Keduanya oleh Quran disamakan dalam satu ayat, disebut sama-sama akan mendapatkan ini derajat yang bertambah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang imannya kuat, yang rajin ibadah. Yang paling menarik, tidak didiamkan sampai sini. Tidak berhenti ayatnya. Tapi ditambah dengan wa. Wa itu huruf kebersamaan yang nilainya equal, sama. Ya, seperti Allah mengangkat orang-orang yang imannya kuat ini, Allah pun akan angkat golongan kedua, sama nilainya. Siapa mereka? Utul ilma. Orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, para penuntut ilmu. Bagaimana cara mengangkatnya? Darajat. Allah berikan, lebihkan beberapa derajat bentuknya jamak. Ya. Allah angkat posisinya beberapa derajat. Ya. Maksud derajat di sini, maksudnya diberikan kedudukan yang tinggi. Ya. Lebih daripada orang biasa. Fokus pelan-pelan ya. Saya ingin Anda paham apa yang saya maksudkan. Anda punya banyak kesibukan. Tidak sedikit mendapatkan waktu libur. Bahkan waktu libur Anda bisa digunakan untuk beraktivitas yang lain. Tapi Anda memilih untuk datang ke majlis ilmu. Apa yang Allah janjikan pada Anda? Pertama, berbahagialah karena Anda digolongkan pada ahli khusus, bukan kalangan biasa. Ya, tidak sedikit orang mendapatkan informasi ini, tapi yang terpilih Anda, gitu kan? Kalau Allah sudah pilih Anda, ringankan langkahnya, datang ke sini. Anda belum juga dapat manfaatnya. Anda butuh apa lagi untuk bisa merubah diri Anda lebih baik? Ya. Kemudian lihat janji Allah. Kalau orang ini sudah mau datang belajar dengan benar, maka pertama, dia akan disejajarkan derajatnya oleh Allah dengan orang-orang yang kuat imannya. Diberikan isyarat derajat yang banyak. Apa kemudian detail dari derajat ini? Ditafsir oleh Nabi SAW. Di hadis, riwayat, kita mulai dari langkahnya dulu. Ibnu Majah, nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda, kemudian digolongkan sebagai orang terbaik di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian di hadis Muslim, hadis riwayat Muslim nomor hadis 2010. Dan saya akhiri mukaddimahnya di sini, lalu kita masuk kepada bahasan inti kita. Maksud saya, kalau saya sudah terangkan semua ini, ibu atau teman-teman akhwat di sini bisa tuliskan ya di catatannya, kemudian di notes-nya, di kurasahnya, setiap kali ada ajakan untuk ta'lim, siapapun ustadznya, tuliskan ya, tuliskan keutamaannya. Jadi kalau kita sedang malas, itu menjadi motivasi kita untuk belajar ya. Satu, lihat sini. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Derajat pertama ini masih di dunia ya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Masyaallah. Siapa yang mau menyiapkan dirinya, kemudian dia menempuh perjalanan, meluangkan waktunya untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ilman di sini walaupun sedikit. Ya, enggak banyak yang dia dapatkan, mungkin satu ayat saja, satu hadis saja gitu kan. Kemudian dia kejar itu, lihat kalimatnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan, semua persiapannya, Allah akan balas dengan meringankan langkahnya ke surga saat di akhirat nanti. Ya, ringan langkah surga. Awas, nanti fokus ya, karena tidak setiap orang yang datang ke majelis ilmu bisa mendapatkan ini. Baik. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat kedua, ya, para malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Kedua, dapatkan ridha malaikat. Teruskan agak cepat ke sini. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan, maka dia akan dilembutkan, dibimbing untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Ketika Anda sudah datang ke tempat ini, mau belajar, mau memahami, maka itu tanda pertama dari Allah menginginkan Anda menjadi orang baik. Ini poinnya. Orang baik menurut Allah. Masya Allah. Anda tahu bedanya orang baik menurut Allah dengan manusia? Oh, mumpung masih di awal kajiannya, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam ya. Sepakat? Supaya agak cepat ya. Supaya agak cepat. Tahu bedanya orang baik menurut Allah dengan manusia? Masya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kalau Anda disebut baik oleh orang Hong Kong, kan? Masya Allah, si fulana baik, si fulan baik, ya? Masya Allah, Anda pergi sedikit ke Cina, bergeser perbatasan. Mereka belum tentu kenal Anda. Ya. Atau bahkan se-Cina, se-Tiongkok menyebut Anda baik, pulang ke Indonesia, orang Jakarta nggak kenal Anda. Ya, tapi kalau Allah sudah katakan Anda orang baik, maka selangit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Tidak hanya di dunia, sampai di alam kubur, sampai kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang mau belajar, menuntut ilmu, itu ada garansi langsung dari lisan Nabi, orang ini akan dinilai oleh Allah sebagai orang baik. Jika pelajaran itu membuat dia berubah untuk lebih dekat dengan Allah. Empat, belum selesai. Nih, hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidaklah berkumpul beberapa orang di tempat-tempat yang Allah telah tetapkan, baik di masjid atau tempat yang lainnya. Lihat kalimatnya, yatsluna fihi kitabullah. Dia belajar di situ tentang ketentuan kitabullah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian mereka mendiskusikannya untuk memahami maknanya. Alhamdulillah. Illa orang-orang seperti ini, lihat kalimatnya, satu, nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Alhamdulillah. Dalam hidupnya. Tolong teman-teman fokus sedikit di sini ya. Ini isyarat yang dalam dari Nabi. Orang kalau belajarnya baik, itu diantara cirinya ada dampak ketenangan, perubahan pada dirinya. Jadi begitu selesai belajar, dia praktekan lebih tenang keadaannya, lebih dekat dengan ibadah, kan? Jadi kalau Anda belajar tidak membuat Anda lebih tenang, sikapnya lebih buruk dari sebelumnya, maka ada yang salah dalam pelajarannya. Paham ya? Baik. Alhamdulillah. Lima, lihat sini. Ghasyiyatuhum rahmah, diturunkan rahmat Allah pada dirinya. Dipulang ke rumah rahmat Allah turun, bekerja rahmat Allah turun, dia beraktivitas rahmat Allah turun, ya. Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, saya agak cepat. Alhamdulillah. Maka dia berpeluang mendapatkan kemudahan hidup, mudah hidupnya. Dalilnya di Quran, surah kedua, ayat 155 sampai 157. Posisi paling kiri dari atas sampai pertengahan. Yang kedua, ada jaminan juga mendapatkan ampunan dari Allah. Dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, sebanyak apapun. Quran, surah 39, ayat 53. Dan yang ketiga, dia akan juga mendapatkan karunia dunia plus akhirat. Masya Allah, sering kita mintakan, misalnya Quran surah ke pertama ayat 3. Belum selesai. Selanjutnya, wahafathumul malaikat, diiringi oleh malaikat, diikuti malaikat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wadzakarahumullahu fiman inda, dipuji oleh Allah di sekitar makhluk yang berada di sampingnya sampai ia selesai menuntut ilmu. Perhatikan, ini semua dari Nabi, bukan dari saya. Teman-teman, saya ingin sampaikan berita gembira pada kita semua, siapapun yang bergabung dengan kita, terutama yang datang di kajian ini ataupun yang menyimak dari beberapa negara yang bergabung. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga keterangan Al-Qur'an. Masyaallah, Allah tawarkan kepada kita ringan ke surga. Allah tawarkan kepada kita ridha malaikat. Allah jadikan kita orang baik, kemudian hadirkan ketenangan, diberikan rahmat, sampai juga diiringi malaikat dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tawaran ini semua belum membuat kita tergerak untuk belajar lebih baik, maka perlu ditawarkan apalagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.